إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة jemaah-jemaah moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun dari seorang hamba yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan wajib bagi dia untuk menerima al-haq, mengikuti al-haq, berucap dengan al-haq, demikian juga beramal dengan al-haq, serta haram bagi dia untuk menolak al-haq dan tidak menerimanya. Dengan sebab al-haq masih berdiri tegak langit dan bumi, dengan al-haq masih berada di permukaan bumi, belum tegak yang namanya hari kiamat. Karena kemuliaan al-haq, saking mulianya al-haq, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan al-haq dan mensifati bahwasanya dia adalah al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena dia, yakni Allah adalah sang al-haq, sang kebenaran. Allah adalah al-haq. Dan selain dari Allah, yakni Subhanahu wa taala, adalah kebatilan. Allah adalah al-haq. Menerima dan mengambil al-haq adalah wajib sebagaimana menerima dan mengambil Allah adalah wajib. Serta haram hukumnya untuk menolak al-haq, apalagi mau menerima kebatilan yang merupakan lawan daripada al-haq. Para ulama mendefinisikan tentang al-haq adalah at-tsabat atau is-shawab, yang artinya adalah kebenaran, keabsahan. Yang pengertian secara definisi syariat al-haq adalah ma wafaqa al-waqi, apa yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Dan sebaik-baik fakta, sebaik-baik kenyataan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-haq adalah apa yang datang dari kitabullah, al-haq adalah apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain daripada itu adalah kebatilan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dengan keberadaan al-haq belum tentu setiap orang yang memiliki mata bisa melihat al-haq adalah al-haq, bisa melihat kebatilan adalah kebatilan. Terkadang terhalang, terkadang terbutakan, terkadang tersamarkan, terkadang bahkan tidak bisa melihat justru kebalikannya. Dia melihat al-haq dalam bentuk kebatilan, bisa dia jadi melihat kebatilan dalam bentuk al-haq. Bisa dia melihat kemungkaran menjadi ma'ruf dan kebalikannya, ma'ruf menjadi mungkar karena tersamarkan, karena kebatilan yang terlalu merajalela. Kira-kira apa yang merupakan sebab Apa merupakan faktor utama bahwasanya seseorang dengan cahaya yang terang benderang al-haq terkadang tersamarkan bagi dia, serta kegelapan kebatilan terkadang justru merupakan keterangan bagi dia? Ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan kepada kita di antara sebab utama dan faktor pertama adalah hiasan dari syaitan. Yani syaitan menghias-hiasi dia. Dia melihat kebatilan dalam bentuk al-haq serta al-haq dalam bentuk kebatilan. Dia melihat kemungkaran dalam bentuk kebajikan serta melihat kebajikan dalam bentuk kemungkaran. Siapa yang menghiasi? Syaitan alaihi la'natullah. Syaitan yang menghiasi kekufuran menjadi keimanan, keimanan menjadi kekufuran dalam agama mereka. Syaitan menghiasi bagi orang-orang musyrik kesyirikan merupakan tauhid, tauhid merupakan kesyirikan bagi aturan mereka, ajaran mereka. Syaitan juga yang menghiasi bagi pelaku kebatilan, kebatilan menjadi ma'ruf dan ma'ruf menjadi batil. Demikianlah. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil." Demikianlah dihiasi bagi Firaun kejelekan amalannya. Amalannya yang jelek dihiasi menjadi bagus kepada siapa? Firaun alaihi la'natullah. Wa sudda 'anis sabil, akhirnya dia terhalangi dari jalan yang lurus. Terhalanginya Firaun dari jalan yang lurus karena dia melihat kebatilan berupa kebaikan, kebaikan berupa kebatilan. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang amalan-amalan orang-orang kafir. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihias-hiasi bagi orang kafir apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kekufuran mereka anggap itu adalah keimanan, keimanan mereka anggap itu adalah kekafiran, bahkan saking enaknya di sisi mereka meranggap itu adalah sesuatu yang manis, enak, lezat. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghias-hiasi bagi orang-orang musyrik, membunuh anak mereka sendiri, darah daging mereka sendiri, buah hati mereka sendiri, dihilangkan nyawanya sehingga sekali mereka, namun mereka menganggap itu adalah sesuatu yang indah, dihias-hiasi oleh syaitan. Bahkan tak satu kebatilan pun merupakan, bahkan tak satu kebatilan pun kecuali itu merupakan sumpah janji syaitan alaihi la'natullah, iblis alaihi la'natullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji di hadapan Allah untuk menghias-hiasi amalan anak cucu Adam. Kata iblis alaihi la'natullah di dalam Al-Qur'anul Karim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadatan minhumul mukhlasin. Iblis berkata di hadapan Rabb semesta alam, wahai Rabb, aku akan palingkan mereka, aku akan hias-hiasi amalan mereka. Ini janji dari iblis alaihi la'natullah, memalingkan seluruh amalan kebaikan menjadi kejelekan, memperlihatkan kepada hamba kejelekan berupa kebaikan. Ini merupakan janji dari syaitan, janji dari iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan oleh Allah kecuali hamba-hamba Allah yang berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan bisa melumpuhkan dan menghiasi amalan baik per individu ataupun perorangan, syaitan juga bisa untuk melumpuhkan dan menghias-hiasi amalan bahkan per kelompok, per jamaah, bahkan per negara dan bangsa. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum." Demi Allah, sungguh kami telah mengutus satu rasul pada masing-masing umat, kemudian syaitan menghiasi amalan mereka. Siapa yang dihiasi oleh syaitan amalan mereka? Umat. Bahkan umat per kelompok, per jamaah bisa dilumpuhkan oleh syaitan dengan dihiasi amalan mereka. Kalau itu berlaku pada satu orang, berlaku juga untuk jamaah, berlaku juga untuk kelompok. Masyarakat muslimin jemaah-jemaat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui, jangan sampai kita terpedaya dengan amalan kita yang buruk justru kita menganggap itu adalah kebaikan. Atau jangan sampai juga kita terpedaya menganggap bahwasanya amalan kita yang baik justru kita menilai itu adalah keburukan. Perlu kita filterisasi, perlu kita standarisasi agar bisa terhindar dari tazyin syaitan, dihias-hiasi oleh syaitan akan amalan-amalan kita, wal iyad billah. Sebab yang paling pertama, Seorang hamba menilai amalannya menjadi baik padahal itu adalah keburukan, atau amalannya buruk padahal itu adalah kebaikan, paling pertama dan utama adalah kejahilan. Orang yang jahil tidak bisa melihat al-haq adalah al-haq. Orang yang jahil tidak bisa menilai kebatilan adalah kebatilan. Bahkan mungkin kebalikannya, dia menilai al-haq adalah batil, kebatilan adalah al-haq. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Taala menerangkan tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun." Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Ketika kami menyelamatkan menyeberangkan Bani Israil dari rongrongan Firaun dan bala tentaranya sampai ke seberang. Ketika sampai di seberang, mereka melihat amalan orang musyrik." Mereka melihat orang musyrik menyembah berhala-berhala mereka. Akhirnya orang-orang dari kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel, pun meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka orang musyrik punya sesembahan." Apa yang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam? "Innakum qaumun tajhalun." Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Perbuatan mereka berdasarkan kebodohan akhirnya membuat mereka pun melihat amalan yang dilakukan oleh orang musyrik kebaikan. Mereka mau mencontohnya, mereka mau mengikutinya. Sama halnya dengan kaum yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa Taala kemudian mendustakan nabinya, kaum Nabi Lut, mereka mendatangi sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala haramkan, justru mereka menganggap itu adalah kebaikan, buah hasil dari kebodohan mereka. Kata Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa', bal antum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian, wahai para laki-laki dari kaum Nabi Lut, kalian mendatangi laki-laki dalam keadaan syahwat. Itu adalah perbuatan. "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kebodohan mereka mengirim mereka untuk melihat sesuatu yang buruk menjadi baik di hadapan mereka, dihias-hiasi oleh syaitan wal iyad billah. Penyakit, wallahi penyakit. Ini sebab yang pertama, bahwasanya kejahilan menggiring seseorang itu melihat amalan yang buruk menjadi baik serta baik menjadi buruk. Faktor berikutnya, seseorang bisa melihat amalan dia yang baik menjadi buruk atau buruk menjadi baik adalah kesombongan. Apa itu kesombongan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan tentang kesombongan adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bahkan barang siapa yang menolak kebenaran, dia akan melihat amalan buruknya menjadi baik, amalan baiknya menjadi buruk. Barang siapa yang meremehkan orang lain, dia akan melihat amalan baiknya menjadi buruk, amalan buruknya menjadi baik, dihias-hiasi oleh syaitan. Perhatikan tentang iblis alaihi la'natullah. Bagaimana ketika dia menolak kebenaran? Bagaimana ketika dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Taala? Bagaimana ketika dia meremehkan Nabi Adam, menganggap bahwasanya Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api? Akhirnya dia pun melihat amalan dia yang buruk menjadi baik. Kata dia di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, "Rabbi, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, aku lebih bagus daripada dia, yakni Adam. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Justru unsuriyah tanah lebih bagus daripada unsuriyah api. Api hanya dipergunakan ketika jumlahnya sedikit, namun ketika besar bisa berubah menjadi lawan, bisa berubah menjadi lawan. Dari unsur tanah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa dikebumikan umat manusia. Artinya unsur tanah masih lebih bagus daripada unsur api, dan itulah yang dihias-hiasi. Iblis sombong, akhirnya membuat dia melihat amalan buruk menjadi baik, amalan baik menjadi buruk. Termasuk faktor utama yang menyebabkan seseorang melihat amalan buruk dia menjadi baik serta kebalikannya yang baik menjadi buruk adalah berjidal, berbantah-bantahan. Ketika al-haq sudah begitu jelas dan gamblangnya. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Di antara sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May yujadilu fillahi bighairi ilmin." Mereka debat, mereka jidal, mereka membantah, mereka menolak al-haq tanpa landasan ilmu dari mereka. "Wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Padahal mereka hanya mengikuti syaitan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika al-haq sudah jelas, ketika kebatilan sudah jelas, kemudian masih mau menolak al-haq dan masih membela kebatilan, berarti orang tersebut akan terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Melihat amalan baik dia menjadi buruk, melihat amalan buruk dia menjadi baik. Termasuk faktor utama juga seseorang melihat amalan dia menjadi buruk dan buruk menjadi baik merupakan hias-hiasan dari syaitan adalah ketika dia lalai dari syarat diterimanya amalan kebaikan. Apa syarat diterimanya amalan kebaikan? Ikhlas dan mutaba'ah. Murni, memurnikan amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Dua faktor ini ketika hilang dari seseorang akan membuat dia melihat amalan buruk menjadi baik, baik menjadi buruk. Ketika tidak ikhlas, orang-orang musyrik menilai amalan mereka adalah baik. Ketika tidak ikhlas, orang-orang kafir menilai amalan mereka adalah baik. Padahal itu merupakan jelek. Padahal itu merupakan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Demikianlah orang-orang kafir dihiasi amalan-amalan perbuatan mereka. Demikian juga tidak mutaba'ah. Yang bersumber dari orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, ketika mereka melakukan satu amalan kebid'ahan mereka meyakini itu adalah sunnah, ketika mereka melakukan satu amalan sunnah mereka meyakini itu adalah bid'ah, dan mereka dibalik dihiasi oleh syaitan karena perbuatan buruk mereka, wal iyad billah. Ma'asyaral muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang sebab-sebab seseorang itu dihias-hiasi amalannya, dia melihat kemungkaran merupakan kebajikan, dia melihat kebajikan merupakan kemungkaran, sunnah di mata dia merupakan bid'ah, syirik di mata dia merupakan tauhid. Sebab utamanya adalah pertama, jahil. Jangan bodoh, angkat kebodohan dari diri kita dengan mengamalkan, dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang lainnya adalah sombong. Jangan pernah sombong menolak al-haq ataupun meremehkan orang lain, karena dengan sebab itu seseorang bisa berbulat balik mata hatinya menolak kebenaran, bahkan justru menerima kebatilan. Sebab yang lain adalah ketika al-haq sudah benar, sudah jelas tentang terang benderangnya, serta kebatilan sudah jelas tentang kegelapannya yang membinasakan, jangan lagi ada perdebatan di antara perkara tersebut. Serta faktor yang utama juga adalah ikhlaskan niat dalam beribadah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beramal, walhamdulillahi awalan wa akhiran. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Summa amma ba'du. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama orang yang beramal amalan kebaikan dan dia menilai itu adalah kebaikan, serta meninggalkan kebatilan dan dia menilai itu amalan kebatilan, dengan orang yang justru kebalikannya, melihat amalan kebaikan dia menilai itu adalah buruk, serta mengamalkan amalan keburukan justru dia menilai itu adalah kebaikan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dua pihak tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana 'ala bayyinatin mir rabbih kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Afaman kana 'ala bayyinatin mir rabbih. Apakah sama antara orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb-nya? Dia berada di atas al-haq. Al-haq datang kepada dia, dia menerimanya. Al-haq datang kepada dia, dia mengamalkannya. Al-haq datang kepada dia, dia berucap dengannya, mengamalkannya, mengikutinya, mendakwakannya. Kaman zuyyina lahu su'u amalihi, sebagaimana orang yang dihias-hiasi bagi dia amalannya. Amalan jelek dia katakan buruk, amalan baik dia katakan buruk, amalan buruk dia katakan baik. Apakah sama? Tentunya tidak sama. Tidak sama antara orang yang menilai kebaikan adalah kebaikan dengan orang yang menilai kebaikan adalah keburukan. Hal tersebut dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ayat penutup dan dalil penutup tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita mengajarkan kita untuk menyikapi orang-orang yang dihias-hiasi oleh syaitan, menilai kebajikan adalah kemungkaran, kemungkaran adalah kebajikan, menilai al-haq adalah batil, serta menilai kebatilan adalah al-haq. Apa bimbingan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhususnya juga kepada kita untuk menyikapi orang-orang semacam ini? Dalam surat Fatir kata Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah sama ya antara orang-orang yang dihias-hiasi perbuatan mereka, mereka melakukan perbuatan buruk, justru dihiasi itu adalah kebaikan. Siapa yang menghias-hiasinya? Syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana," dia melihat itu adalah kebaikan. "Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha," wahai Muhammad, ingatlah bahwasanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang pantas untuk diberikan petunjuk, serta Allah juga menyesatkan siapa yang orang pantas untuk diberikan kesesatan. Orang yang melihat kebaikan adalah kebaikan serta keburukan adalah keburukan, dia menilai itu adalah baik kemudian dia mengikuti dan mengambilnya, dia melihat itu adalah keburukan merupakan keburukan kemudian dia meninggalkannya, itu dia di atas petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, orang-orang yang melihat kebaikan adalah keburukan dan keburukan adalah kebaikan, itu merupakan orang-orang yang Allah sesatkan mereka. Apa bimbingan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyikapi orang semacam ini? Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, janganlah engkau bersedih hati dengan mereka. Biarkan mereka. Tinggalkan mereka. Jangan pedulikan mereka. Innallaha 'alimun bima yasna'un, sungguh Allah lebih mengetahui tentang apa yang telah mereka perbuat. Susah orang seperti ini untuk dipahamkan. Susah orang ini untuk dikembalikan kepada al-haq, karena dia meyakini itu adalah kebaikan merupakan kebatilan dan kebatilan merupakan kebaikan. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diharapkan kebaikan dari dia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت الصلاة.